jalan-jalan ke Malaysia. Jangan lupa singgah ke kota Medan. Ini lagu judulnya Oke, Oke, Oke. Oke, Oke, Oke. Ini sifat manusia. Susah-susah sama-sama. Sifat manusia udah kaya sombong, na'udzubillah. Tak kau pikirkan dunia hanya sementara saja. Tak kau pikirkan nikmatnya hanya di dunia saja. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Ini sifat manusia. Pinjam uang manis kata-katanya. Ini sifat manusia. Bayar utang susah, na'udzubillah. Tiap ditagi utangnya. Pura-pura lupa kok ya. Ya. Tiap ditelepon handphonenya pasti tidak diangkatnya. Jangan kasih pinjam lagi. Oke, oke, oke. Jangan kasih pinjam lagi. Oke, oke, oke. Jangan kasih pinjam lagi. Oke, oke, oke. Jangan kasih pinjam lagi. Sifat manusia susah-susah sama-sama. Ini sifat manusia udah kaya sombong, na'udzubillah. Tak kau pikirkan dunia hanya sementara saja. Tak kau pikirkan nikmatnya hanya di dunia saja. Sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Oke. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Ini sifat manusia. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau sombong. Oke, oke, oke. Janganlah kau